Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abba ba'd. Masih lanjutan dari pembahasan nasakh, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mentakhfif, meringankan beban, maka itu termasuk dikategorikan nasakh. Karena nasakh itu kalau menurut istilah fuqaha ada dua macam, ada dua makna. Yang pertama, membatalkan hukum yang diperoleh dari nas sebelumnya dibatalkan dengan nas sesudahnya. Yang kedua, yaitu diangkatnya keumuman nas sebelumnya, ya diangkat dengan adanya nas yang mentakyid, kemutlakan keumuman dari nas sebelumnya dengan nas setelahnya. Ini bahasan kita sekarang yang kedua. Kalau yang pertama dibatalkannya hukum, ya dengan adanya nas yang baru itu sudah kita bahas. Ini kita masih lanjut di halaman 22. Taib. Nah, fadhol dibaca sini. San. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Fa idza qulna inna nisbatal ayati as-saniyati al-ula hiya nisbatun nasi al-mukhaffifu al-mukhaffafu li'aridin ma'a baqa'i hukmin nasi al-awwali inda zawalil 'aridi kana hukmuhuma hukmal 'azimati ma'ar rukhsati fa idza lam yakun bi fi'ati hadzal dha'fi alladhi dzakarahu Allahu sababan litakhfifi kana 'alaiha an tasbuta li asrati amsalha wa yu'ayyidu hadha ar-ra'ya anna al-ashrina al-madkurata fi an-nasi al-awwali mawsufatun bis-sabirina wa kadhalika al-mi'atu mawsufatun bi kauniha sabiratan. Famata wujidat sifatus sabri sabatal al-hukmu al-awwalu was-sabru min lawazimihi al-mutaqaddimatu alayhi was-sabru min lawazimihi al-mutaqaddimati alayhi wasabru min lawazimihi al-mutaqaddimati alaihi al-quwwatu al-madiyatu wa quwwatul qalbi al-ma'nawiyyatu wa idza qulna inna an-nasa asani amun fi jami'il ahwali kana al-awwalu mansukhal hukmi wa hadha ba'idun wa yuqarribu min hataini al-ayataini qawluhu ta'ala fi suratil muzammil ya ayyuhal muzammil kumil layla illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila awzida alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulki alayka qawlan thakila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'aw wa aqwa mukila inna laka fin nahari sabhan tawiyya thumma qala fi akhir surati inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulusayil layli wa nisfahu wa thulusahu wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak wallahu yuqaddiru layla wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakah. Al-ayatul ula nassun sarihun fi talabi qiyami juz'in min al-laili qaribun min nisfihi wa bayyanat sababu fi hadal ijabi wal khitabu fiha muwajjahun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nasusani dalun ala anna rasula kana yaqumu bi hadat taklifi wa kadzalika ta'ifatun minalladina ma'ahu summa zakara annahu sababan yaqtadi at-takhfifa anis ashabi wa huwa ilmu Allahi bi an sayakuna bi an sayakunu minhum al-asnafu as-salasatu wa huwa ilmu Allahi bi an sayakuna minhum al-asnafu as-salasatu alladhina zakarahum baik. Hasbuk. Ya, perhatikan. Faida kulna inna nisbatal ayah, ini masih di ayat yang kemarin berarti ya. Yang ditakhfif, diringankan ya kaum muslimin di medan perang. Sebelumnya diwajibkan ya ayyuhalladzina amanu harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200. Ya. Apa kalau 20 orang itu enggak boleh mundur dari musuh yang berjumlah 200. Ya. Kemudian 100 orang kaum muslimin itu enggak boleh musuh yang berjumlah 1000. Nah, 100% ini. Nah, turun ayat berikutnya yang meringankan kaum muslimin. Al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Saat ini Allah mengetahui ada kelemahan di antara kalian. Allah mengetahui kelemahan ada pada kalian. Jadi turun tadinya 20 enggak boleh mundur dari ya, berapa? Dari 200 sekarang ya. Iyyakum minkum sabiratun yaghlibu 200. Ya. Fa innakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu 200. Ini berarti turun menjadi 1/10 ya. Berapa itu? 1/10. Hah? Nah, 100 orang itu enggak boleh mundur dari musuh yang berjumlah 200. 50%. Kalau sebelumnya? 100% kan? Nah, kemudian fa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain. 1000 orang di antara kalian yang bersabar dapat mengalahkan 2000 orang. Kalau kemarin sebelumnya berat. 20 orang enggak boleh mundur melawan musuh yang jumlah 200. Nah, kalau kita katakan ayat ini, ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama yang 20 orang enggak boleh mundur dari 200. Ya, inna nisbatal ayata as-saniyah lil ula. Ya, kalau kita katakan perbandingan ayat yang kedua dibandingkan ayat pertama itu hiya nisbatun nas al-mukhaffaf. Ya, itu adalah penisbatan perbandingan nas yang diringankan li'aridin karena adanya insiden. Karena adanya suatu faktor pendorong ma'abaqain hukmi an-nasi al-awwali inda zawalil aridi. Ya. Ya, namun tetap hukumnya itu tetap ada. Nas yang pertama hukumnya tetap ada kalau kita katakan demikian. Inda zawalil arid ketika ya adanya atau tidak adanya faktor pendorong tadi. Kana hukmuhuma hukmal azimati ma'rukhsah. Maka itu hukumnya hukum azimah yang tetap disertai dengan rukhsah. Adanya rukhsah. Baik. Jadi ya, tetapnya hukum nas pertama ketika sudah tidak ada lagi ya keadaan yang baru, ya apabila dalam suatu kelompok tidak ada kelemahan yang telah disebutkan oleh Allah, sebagaimana keringanan wajib ya untuk kaum muslimin ya, tetap berpegang teguh melawan musuh yang berjumlah 10 kali lipat. Baik. Fa idza lam yakun bi ifyati hadza dha'f alladhi dzakarahu Allahu sababan litakhfif kana 'alaiha an tasbuta li asyrati amsalha. Naam. Nah, apabila ya tidak terdapat pada kelompok kaum muslimin yang memiliki kelemahan yang Allah sebutkan itu, ya, tidak ada sebab untuk meringankannya, maka hukumnya itu tetap sepersepuluh tadi, apa namanya, 10 kali lipat tadi semisalnya. Ya, maka 20 orang tetap enggak boleh mundur dari 200 orang. Sebab kelemahan, sebabnya apa sih? Ad-da'af. Sebabnya kan do'af. Al-an gitu kan, Allah berfirman. Al-an. Ya, sebabnya al-an. Khaffahullahu ankum wa'alima anna fikum do'afa. Allah meringankan kalian, Allah mengatakan ada di antara kalian ada kelemahan. Baik, ada kelemahan. Wa yu'ayyidu hadha ar-ra'ya anna al-ishrin al-madhkurah fi nasil awal mausufatun bisabirin. Nah, yang menguatkan pendapat ini bahwasanya 20 orang di ayat yang disebutkan di dalam nas yang pertama, ya enggak? 20 orang yang sabar di antara kalian dapat mengalahkan 200 musuh. Ya, itu disebut, itu mausufatun disebut, disifati, diciri, disebutkan cirinya oleh Allah sebagai orang-orang yang sabar. Maka dari kalmiatu, demikian pula 100 yang disebutkan di ayat pertama dapat mengalahkan 1000, udah boleh mundur berarti. Itu mausufatun bikauniha sabiratan. Itu sama juga disifati sebagai orang-orang yang sabar. Ya, 100 orang yang sabar. Famata wujidat sifatus sabar sabata al-hukmu al-awwalu. Nah ini, maka kapan saja didapati pada suatu pasukan walaupun di perbandingannya 10 kali lipat lebih kecil dibanding musuh, namun pasukan ini ada sifat sabar, berarti hukum ayat yang pertama tetap berlaku. Ya, hukum ayat yang pertama tetap berlaku. Ah, ayat yang pertama berarti ya, iyyakum minkum ishruna sabiran sabiruna yaghlibu mi'atain. Jika di antara kalian ada 20 orang yang sabar, pasukan yang bersabar, maka itu dia dapat mengalahkan ya, pasukan 200 musuh. Baik. Sifatnya itu sabar. Nanti kita baca tafsirnya ya. Coba sambil dibuka. Anda minta sambil dibuka tafsirnya satu orang aja. Coba misalkan si Jaki cari tafsir Ibnu Katsir atau Syekh Sa'di, apa yang dimaksud dengan sabar ini? Supaya kita enggak menerjemahkan dengan asal-asalan. Ya. Was-sabru min lawazimihi al-mutaqaddimati alaihi al-quwwatu. Oh, ini ada nih tafsirnya nih. Di sini disebutin. Oleh Syekh di sini. Ya. Nah, yang dimaksud sabar yang merupakan lawazim, konsekuensi yang sebelumnya disebutkan ya dari hukum sebelumnya, kalau sabar maka berlaku hukum 20 orang enggak boleh mundur lawan 200 orang, itu adalah al-quwwatu al-madiyatu, ada kekuatan materi perangnya, ada perlengkapan perangnya, itu ada tayyibarakallahu fikum, kekuatan materi. Materialnya aja. Wa quwwatul qalbi al-ma'nawiyyati. Dan kekuatan kalbu ma'nawi, artinya kekuatan iman. Ya. Wa idza qulna inna nassa ats-tsani 'amun fi jamil ahwal kana al-awwalu mansukhul hukmi. Dan apabila kita nyatakan bahwa nas yang pertama yang itu yang apa namanya? Iyyakum minkum. Ini tidur ya? Betul. Hah? Enggak. Ya, apabila kita nyatakan, ya, yang pertama itu umum, ya, itu untuk seluruh keadaan, maka, ya, kana al-awwalu mansukhal hukmi. Maka yang pertama kalau begitu, ya, itu sudah mansukh, hukumnya sudah mansukh. Ya. Wa hadza ba'idun. Namun definisi ini jauh. Definisi jauh. Baik. Jadi yang dikuatkan di sini oleh Syekh, kapan itu mansukh hukumnya? Apabila didapati sifat, ya, sudah tidak ada sifat seperti yang disebutkan di yang pertama. Ya. Karena di ayat yang kedua Allah sudah tidak sebutkan lagi sabirah gitu ya. Masih ada enggak? Ada masih. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain. Baik. Kalau enggak ada sabar, maka hukum mansukh. Kalau masih ada berlaku. Allah alam. Taib. Wa yaqrubu min hatainil atain ayat min hatainil ayatain qauluhu ta'ala, dan yang semakna, yang hampir semakna dengan dua ayat di atas ialah firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut, maksudnya Nabi alaihi salatu wasalam, qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk salat tahajud di malam hari kecuali sedikit darinya. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Itu separohnya atau kurangilah dari separohnya itu sedikit. Aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Atau lebihkan dari separoh itu dan bacalah Quran. Ya, dengan tartil. Inna sanulki alaika qawlan sakila. Kami akan menurunkan kepada engkau wahai Nabi perkataan yang berat, yaitu Al-Quran ini. Inna nashiatal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwa mukila. Karena bangun di waktu malam itu lebih tepat untuk khusyuk dan wajah, dan bacaan itu lebih berkesan. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya kamu pada siang hari sabahan, berenang, tawilan, dalam waktu yang panjang. Artinya mempunyai urusan yang banyak. Ya. Berenang. Kalau enggak bisa berenang itu bisa tenggelam kehidupan dunia. Summa qala fi akhir surat, kemudian Allah berfirman di akhir surat. Ya. Ini Allah mewajibkan kepada Nabi dan kepada kaum mukminin untuk tahajud di waktu-waktu yang Allah sebutkan dengan durasi yang Allah sebutkan. Kemudian di akhir surat, ayat 1 sampai 19 itu masih berlaku hukum. Baru di ayat 20 ayat terakhir. Ya. Baru turun inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ibatun min alladhina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar 'alima an tahsuhu fataba 'alaikum. Ya. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwa kamu berdiri salat kurang dari 2/3 malam. Tuh, kurang dari apa yang Allah sebutkan. Atau 1/2 malam atau 1/3-nya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Oh, kayak itu umat Nabi, para sahabat. Ya. Baik. Wallahu yuqaddiru layla wa nahar. Ya. Dan Allah telah menetapkan ukuran malam dan siang. Ya. Alima'an lan tuhsuhu. Dan Allah pun mengetahui bahwa di antara kalian itu tidak akan dapat menentukan batas-batas waktu itu. Fataba alaikum, maka Allah memberikan taubat kepada kalian. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an yang mudah aja bagi kalian. Alima an sayakunu minkum marda. Allah mengetahui bahwa di antara kalian ada yang sakit. Ya, wa akharuna yadribuna fil ard. Dan Allah mengetahui di antara kalian ada yang berjalan di muka bumi. Ya bataguna min fadlillah, mencari karunia Allah. Di malam hari jalan. Wa'akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan sebagian lagi berperang di jalan Allah. Faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah Quran yang mudah bagimu. Waqimus salata wa atuz zakah. Dan kerjakanlah salat. Ya, tunaikanlah zakat. Al-ayatul ula, ayat yang pertama. Ya, ayat yang pertama maksudnya ya nas dari ayat pertama sampai 19 itu. Nasun sharihun, itu adalah nas yang jelas. Fi talabi qiyami juz'in minal laili qarib min nisfi. Adalah nas yang jelas yang jelas dalam talab menuntut untuk bangun pada sebagian malam yang mendekati separuh malam. Ya, separuh malam. Wa bayyanat as-sababa, dan ayat tersebut menjelaskan sebabnya fi hadzal ijab, tentang kewajiban tersebut. Wal khitab fiha muwajjahun ila nabi. Dan yang khitab yang diajak bicara oleh Allah itu ditujukan kepada Nabi alaihi wasallam. Wa nasusani, nas yang kedua itu di ayat terakhir. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thulutsay layli wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu min alladziina ma'ak wa Allahu yuqaddiru layla wa nahar alima an lan tusuhu kataba 'alaikum faqra'u ma yatasarra min al-Qur'an, ya, dan seterusnya sampai akhir itu dalun ala anna ar-rasul kana yaqumu bi hadha at-taklif. Ya, ayat yang berikutnya ini menunjukkan bahwa Rasul, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan beban tersebut. Wakadzalika ta'ifatun minal ladina ma'ah, demikian pula dengan sekelompok orang dari kalangan sahabat yang bersama Rasul. Tsumma dzakara anna hunaka sababan, kemudian Allah menyebutkan bahwasanya terdapat sebab. Yaqtadi takhfifa. Ya. Ya, yang mengharuskan adanya keringanan. Anil ashab, daripada ashab. Ya. Baik. Ya, dari para sahabat. Wahwa ilmu Allahi, yaitu apa sebabnya? Ilmu Allah, pengetahuan Allah. Bi'an sayakuna minhum al-asnafu as-salasuna as-salasatu alladina dakarahum. Ya, itu Allah mengetahui bahwasanya ada di antara mereka tiga kelompok. Ya, ada tiga kelompok di kalangan mereka yang Allah telah sebutkan mereka. Min ajri dzalika, ini sudah dibaca. Abdul, baca repi. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala syekhu Allah, wa min ajri dzalika kana at-taklifu maqsuran ala qira'ati ma tayassara min al-Qur'an. Baik. Ya. Maka karena hal tersebut jadi taklif, beban untuk sholat malam itu dibatasi untuk membaca Quran yang mudah saja. Ya, faqra'u ma tayassara minal Quran. Yang mudah saja. Terus fa idza kana an-nasul awwalu qasiran 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal ashabu innama qamu bi qiyamil laili ittida'an bihi sallallahu alaihi wasallam wat takhfifu qasiran 'alaihim lil asbabi al madhkurati lam yakun an-nasul awwalu mansukhan bal hukmuhu baqin bin nisbati ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hadha ra'yu ibni abbasin wa in qulna innal awwala 'amun wa takhfifu 'amun kana an-nasul awwalu mansukhan wa huwa ba'idun. Nah, ya, kemudian mana lagi tadi? Apabila nas yang pertama itu terbatas hanya pada Nabi, maka para sahabat, ya, apabila nas yang pertama itu khusus untuk terbatas hanya pada Nabi, maka para sahabat yang mana mereka juga di waktu malam itu, ya, wal ashab, para sahabat, mereka mengerjakan sholat qiyamul lail, ya, di waktu malam tersebut. Iktidaan bihi sallallahu alaihi wasallam, karena meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. wattakhfif qasiran alaihim. Maka yang namanya keringanan itu khusus untuk mereka, para sahabat, untuk umat. Ya, untuk umat. Ya. Lil asbab al-madhkurati, karena sebab-sebab yang disebutkan. Berarti sebab-sebab yang diturunkan apa? Allah mengetahui di antara kalian ada yang sakit. Nah. Di antara kalian ada yang apa namanya? Berjalan di muka bumi mencari karunia Allah, di antara kalian ada yang berperang gitu. Nah. Berarti hukumnya, hukum tahajud di seperti di waktu setengah malam itu dan seterusnya itu lam yakun annasul awal mansukhan. Berarti nas yang pertama itu tidak mansukh untuk Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, Nabi kalau terlewat, beliau selalu mengkodoknya di waktu siang. Ya, beliau selalu mengkodoknya di waktu siang. Bal hukmuhu baqin binisbati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya tetap berlaku. Ya. Hukumnya tetap berlaku, itu tetap disandarkan kepada Rasulullah. Ya. Wa hadha ra'yu Ibnu Abbas, ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa in kunna innal awwala 'amun wa takhfifu 'amun, kana nasul awwal mansukhan wa huwa ba'idun. Nah, jika kita katakan yang pertama itu umum, 'am, maka nas yang pertama itu mansukh. Oh, ini pendapat ini jauh sekali. Hah? Baik. Maka yang benar-benarnya pendapat Ibnu Abbas. Mansukh. Ya. Binisbatin ilaina nahnu. Binisbatin ilaina nahnu. Ya. Paham enggak sini? La binisbatin ilaih ila nabi. Enggak. Binisbatin ila nabi hukmuhu baqin. Hukmuhu baqin. Baik. Ya. Hal sini. Baik. Terus lanjut tapi as-salisu. As-salisu qauluhu ta'ala fi suratil mujadalati. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ثم قال في السورة نفسها أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله فالآية الأولى تحتم تقديم الصدقات بين يدي النجوى والثانية ترفع ذلك التحتيم من غير تصريح بالرفع هذا ما يمكن تطبيقه على الأول وهو إعلام الناس اللاحق بإلغاء الناس السابق وقد علمت أن ولقد علمت أن هذه النصوص الثلاثة غير معينة لإفادة النسخ. طيب. Yang ketiga firman Allah Taala yang dalam kasus ini dalam surah Al-Mujadalah, ya. Ini terkait hukum kalau mau berdiskusi berdua dengan Rasul, dulu hukumnya mau musyawarah berdua sama Rasul mesti sedekah dulu. Ya, kemudian dibatalkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Ya. Wahai orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus najwa, najwa itu berbisik-bisik, pembicaraan khusus. Ya. Kalau mau kayak begitu, mesti sedekah dulu ke orang miskin. Ya, mau konsul sama Nabi mesti sedekah dulu ke orang miskin. Dzalika khairul lakum wa athhar. Yang demikian itu lebih baik buat kalian dan lebih mensucikan diri. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Nah, kalau kalian enggak mendapati harta untuk disedekahkan, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi ayat yang pertama ini mengenai hukum kalau mau konsul pribadi sama Rasul mesti sedekah. Yang menggugurkan sedekah itu ada apabila tidak memiliki kemampuan untuk sedekah. Artinya yang miskin tetap bisa konsul dengan Nabi alaihi salam, ya. Ya udah, karena ada udzur, ya. Dia enggak punya apa-apa. Tapi kalau memiliki sesuatu hal untuk disedekahkan, maka dia mesti bersedekah. Ini hukum yang pertama. Tsumma qala fi surati nafsiha. Kemudian Allah berfirman di surat itu, masih di surat itu sendiri. Ayat selanjutnya yang menghapus hukum tersebut. Asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum shadaqat. Ya, apakah kamu takut, ya, menjadi miskin karena kalian, ya, apa namanya, kalian itu tuqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah, karena kalian memberikan sedekah sebelum pembicaraan pribadi, konsul pribadi dengan Rasul. Takut miskin, sedekahnya kan ke orang miskin, bukan kepada Nabi. Ya, Nabi itu haram makan harta sedekah. Seluruh para Nabi haram makan harta sedekah. Ya. Baik. Fa'idlam taf'alu wa taballahu alaikum fa'aqimus salata wa'atuz zakata wa'ati'ullaha wa rasulah. Nah, apabila kalian tidak melakukannya, tidak bersedekah sebelum konsul pribadi dengan Rasul alaihi salatu wassalam, maka Allah memberikan taubat kepada kalian. Maka kerjakanlah salat, tunaikanlah zakat, taatlah pada Allah dan pada Rasulnya. Ya. Maka ini menggugurkan hukum yang pertama. Fal ayatul ula tuhattimu taqdimas shadaqat baina yaday najwa baina yaday najwa. Nah, ayat yang pertama ini bukan ayat pertama, maksudnya surah Mujadalah. Ayat yang pertama dalam hukum ini itu mengharuskan mesti ada didahului oleh sedekah dulu. Ya. Untuk memberikan sedekah sebelum pembicaraan pribadi. Nah, ayat yang kedua dari hukum ini, asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum shadaqat fa in lam taf'alu wa taballahu 'alaikum. Dan seterusnya ini tarfa'ut at-tahtimah, mengangkat, menghapus keharusan tersebut. Min ghairi tasrihin birraf'i. Ya. Taib. Walaupun tanpa ada tasrih, ya, penegasan adanya pengangkatan, penghapusan hukum tersebut. Hada ma yumkinu tatbikuhu. Baik. Ini adalah metode yang mungkin diterapkan alal awal. Ya. Wa huwa i'lamun nas allahik bi ilgha'in nasi as-sabiq. Ya. Yaitu apa? I'lam an-nas allahik bi ilgha'in nasi as-sabiq. Ya. Yaitu memberitahukan nas yang lahik yang datang kemudian itu membatalkan nas, ya, mengilgha, membatalkan hukum nas yang sebelumnya. Waqad alimta, dan Anda telah mengetahui, anna hadhihi nusus asalasata, ya, itu tiga nas ini yang disebutkan, ayat tentang perang, ayat tentang qiyamul lail di surah Muzammil, dan ayat tentang kewajiban sedekah sebelum konsul pribadi dengan Rasul di surah Mujadalah, ya, itu ghairu muayyanatin li ifadati nasakh. Itu tidak menentukan, ya, tidak tertentu, ya, tidak ta'yin. Ya, tidak ta'yin itu apa kita terjemahkan? Ya, tidak ditentukan secara jelas itu. Ya. Untuk kita ambil faedah, wah, ini adalah nasakh, tidak demikian. Lanjut lagi repik. Amma at-tariqu ath-thani wa huwa lil-tija'u ila an-naskhi liwujudi nassayni mutanaqidaini wala majala li ta'wili ahadihima. Famin al-usri an nara fi kitabillahi ma huwa kadzalika. Baik. Amma at-tariq as-sani. Adapun metode yang kedua yaitu al-iltija, berlindung kepada nasakh. Kepada nasakh karena adanya diwujudi nasain mutanaqidain. Karena adanya dua nas yang saling kontradiksi. Ya, wala majala litakwili ahadihima, dan tidak ada peluang untuk mentakwil keduanya. Tidak ada peluang untuk menjamak keduanya. Ya. Wa minal usri, maka ini termasuk diantara kesulitan. An-nara fi kitabillahi ma huwa kadzalik. Maka ini termasuk suatu hal yang sulit kita dapat melihat seperti itu dalam Al-Qur'an. Sepertinya tidak ada. Semuanya bisa dijamak, bisa ditakwil atau dinasakh. Ya. Terus lanjut, waqad afadna. Waqad afadna al-qawla fi bayanil ayati allati qila innaha mansukhatun wa ijabatu mani'i dhalika min al-ulama'i fi kitabina al-mawsumi bi usulil fiqhi farji' ilayhi in syi'ta. Wa min salafil ulama'i alladhina mana'u an yakuna fil Qur'ani mansukhun Abu Muslimin al-Asfahani al-mufassiri al-kabiri wa qad ra'ayna aqwalahu fi tafsir al-Razi wa yadhharu min khilali kalam al-Razi annahu Mayyalun li ra'yi Abi Muslimin fi dhalika. Waqad afadna, dan kita telah membeberkan, menyebutkan al-qawla, sebuah pendapat fi bayanil ayat, ya, yang menjelaskan ayat-ayat allati qabla innaha in allati qila innaha mansukhatun, yang dikatakan bahwasanya tersebut mansukhah. Ya, dihapus hukumnya. Baik. Ya. Kemudian wa ijabah mani'i adzalika minal ulama, dan kita pun sudah menyebutkan ijabah mani'i, jawaban yang diperuntukkan terhadap orang-orang yang menolak ya adanya nasakh di Al-Qur'an. Min ulama fi kitabin, yaitu yang menolak dari kalangan ulama, kita telah menyebutkan hal ini, membeberkan hal ini fi kitabina, di buku kami, bukunya Syekh Muhammad Al-Khudhari Bik, ya, di buku kami yang mausum, yang kami namakan, yang diberi judul Usul Fiqh. Judul bukunya Usul Fiqh aja. Farji ilaihi in syi'ta. Nah, silakan. Rujuklah ke sana jika Anda memang mau. Ya, karena pembahasan nasakh di usul fikih ya. Sedikit kajian kita usul minim usul dan al-wadih fi usul fiqh. Sudah kita bahas mengenai ini. Ya. Wa min salafi al-ulama'i alladzina mana'u an yakuna fil Qur'ani mansukhun Abu Muslimun al-Asfahani al-Mufassir al-Kabir. Di antara salaf ulama ya, yang menolak adanya mansukh di dalam Quran, yaitu Abu Muslim Al-Asfahani, seorang ahli tafsir kabir. Ini besar. Wa qad ra'ayna aqwalahu bi tafsir Razi. Dan kita telah melihat ya pendapat-pendapat beliau dalam buku tafsir Ar-Razi. Wa yadhharu min khilali kalam Ar-Razi. Dan nampaklah ya melalui kalam Ar-Razi ini, kalam Ar-Razi beliau juga menolak adanya nasakh annahu mayyalun li ra'yi Abi Muslim, bahwasanya Ar-Razi ini memang condong ke pendapatnya Abu Muslim fi zalika, dalam masalah nasakh mansukh ini. Baik, masuk pembahasan berikutnya. Uslubul Quran fi talab wa takhir. Ini juga pembahasan ada di usul fikih. Ya, ada di usul fikih. Uslub dalam Quran fi talab wa takhir. Maksudnya uslubnya itu enggak selalu fi'il amr. Ya, bahkan khobar sekalipun bisa bermakna tolak. Ya, bisa bermakna tolak. Seperti ayat tentang wanita yang ditalak menahan diri dari menikah lagi sampai selesai masa sucinya, 3 kali masa qura. Nah, itu khobar. Ya, tetapi itu dalam bentuk tolak. Atau juga bisa tolak bentuknya fil amr tapi larangan. Larangan. Kalau kamu enggak malu, maka apa kata Nabi? Fasna masyita. Fasna. Fasna itu apa? Fil amr. Ya. Fasna masyita. Do what you want. Itu. Lakukan apa yang kamu mau aja. Do what you want. Nah, lakukan apa yang kamu mau. Nah, kalau begitu, apa yang kita mau kita lakukan aja. Ada nasnya nih. Kata Nabi fasna masyita. Itu ancaman maknanya. Nah, namanya ancaman. Amar bermakna nahyun. Gitu. Ya. Baik. Sudah dipahami sini ya. Ini di usul fikih sudah kita bahas. Ya, enggak apa-apa. Di sini lagi di pengulangan lain. Baik, kasih ke Fikri. Qolal mu'allif rahimahullah ta'ala uslubul qur'ani fi talabi wat takhyiri lam yaltazim al qur'anu usluban wahidan fi talabi wat takhyiri wa qad ra'ayna minal mufidi an nadha'a amamakum tilkal asaliba al mukhtalifata ba'dal istiqra'i. Baik. Ya, lam yaltazim al qur'an. Al-Qur'an are tidak tetap ya usluban wahidan, artinya uslub di Al-Qur'an itu tidak tetap dalam satu metode gitu. Fi talab at-takhir, dalam talab dan takhir. Dalam menuntut itu bisa merintah atau melarang dan memberikan pilihan. Jadi gaya bahasa di Al-Qur'an enggak kaku satu pada satu gaya bahasa aja. Satu uslub enggak. Enggak fil amr aja enggak. Ya, dalam talab. Ya, tadi disebutkan khobar bisa bermakna amr. Bahkan amr bisa bermakna nahyun. Ya. Tadi. Nahyun bisa bermakna hanya makruh. Paham enggak sini? Nahyun hanya bisa larangan, ternyata itu hukumnya makruh aja. Paham enggak sini? Ya. Perintah bisa bermakna itu tolap, tetapi enggak melazimkan kalau dilakukan haram. Hanya ternyata mandub sunnah. Nah, ini penting yang memahami hal ini dari kalangan ulama. Kalau orang-orang yang misalnya juhal yang enggak mau belajar usul fikih walaupun dasar banget dia enggak mau belajar, karena memang enggak punya kemampuan untuk belajar. Bahasa Arab tidak ada, bingung dia. Akhirnya menerjemahkan nas dengan kepalanya sendiri. Ya, tapi dengan kepalanya sendiri. Dia bukan ahli ilmu. Nah, belajarnya pun juga bukan, ya begitulah. Ya, ini bahaya ini. Ya. Cukur jenggot, walau ulama Syafi'i memahami nas-nasnya tersebut yang bermakna talab, ya, itu sunnah. Sunnah. Bukan wajib. Afwan, cukur jenggot, makruh. Menumbuhkan jenggot, sunnah. Mencukurnya konsekuensinya berarti cuma makruh aja, enggak haram. Kecuali mencukur habis. Padahal nas-nasnya itu talab semua. Ada fil amr, ya. Ada fil amr. Ada khobar bagaimana? Tolab. Khobariyah mana? Tolabiyah. Hey, ini penting. Terus lanjut. At-tolabu. Waqat ra'ayna. Udah dibaca belum? Udah ya? Waqat ra'ayna. Dan kami telah ra'aina minal mufid, dan kami telah, dan kami berpendapat, ya, minal mufid, dari hal-hal yang bermanfaat, ada apa yang bermanfaat, yang memiliki faedah, an-nadha'a amamakum, kami melihat di antara hal yang memberikan faedah, kami akan ya kebukakan di hadapan kalian, tilkal asaliba, ya, uslub-uslub dalam Quran tersebut, al-mukhtalifata, yang beraneka ragam, ba'da istiqra. Tentunya ini setelah apa hasil penelitian ya. Ya, ini sama seperti di kajian kita, di kajian kitab usul fikih. Ya, ini ada ini. Ya, lanjut Fikri. At-talabu lil Qur'ani fi talabil af'ali jumlatu asaliba. Baik. Jumlat. Di Al-Qur'an dalam talab yaitu menuntut di apa namanya Al-Qur'an fi talabil af'al, dalam menuntut perbuatan-perbuatan, Al-Qur'an itu memiliki sejumlah asalib. Ya. Sejumlah gaya bahasa. Oke, terus lanjut at-talab. Awal sharihul amri. Nahu qouli ta'ala fi suratin Nahl. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Wa fi suratin Nisa'i innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Asani. Baik, ini dulu. Ya. Talab ini Quran sharihul amr. Perintahnya itu jelas. Semisal firman Allah Ta'ala, innallaha ya'muru. Allah memerintahkan berbuat adil dan ihsan dan ita'i dzil qurba. Memberi kepada kerabat. Ya, innallaha ya'murukum, Allah merintahkan pada kalian antu addul amanat, agar kalian ya menyampaikan amanat, menunaikan amanat ini kepada ahliha, kepada orang yang berhak menerimanya. Dan apabila kalian menetapkan hukum bainan nas, di antara masyarakat manusia, antahkumu bil adl, kalian mesti menetapkan hukum dengan keadilan. Nah, yang kedua, ikhbar. Pemberitahuan. Bi annal fi'la maktubun 'alal mu'. Belum dibaca ya. Ayo baca Fikri. Asani al-ikhbaru bi annal fi'la maktubun 'alal muqatabina. Nahu qouli ta'ala fi suratil Baqarati. Kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyyah. Kutiba 'alaikumus siyamu. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Kitaballahi 'alaikum innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Baik. Nah, yang kedua, talab dalam Al-Qur'an yaitu ikhbar, pengkabaran. Bahwasanya dia itu maktub. Maktub ini kutiba, kutiba itu maksudnya diwajibkan. Maktub berarti diwajibkan kepada hamba-hamba Allah yang mukhatabin, yang diajak bicara oleh Allah di Al-Qur'an. Semisal firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah, kutiba 'alaikumul qisas fil qatlah. Ya, diwajibkan bagi kalian qisas atas kasus pembunuhan. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in tarakal ya apa namanya? In taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan bagi kalian ya, apabila salah seorang di antara kalian hendak mati ya, maka dia mesti jika ia meninggalkan harta yang banyak, dia mesti apa, Allah wajibkan wasiat. Kutiba wasiyah. Wasiyah itu naibul fa'il dari kutiba. Ya. In taraka khaira. Kalau dia meninggalkan kebaikan, artinya meninggalkan harta banyak. Dia mesti berwasiat. Ya, kutiba 'alaikumus siyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Ya. Kemudian ya. Allah berfirman lagi, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Ya. Dan mereka dan rahbaniyah ibtada'uha yang mereka ada-adakan. Ya, ini lihat nanti di tafsir apa makna rahbaniyah. Ma katabnaha 'alaihim, yang kami tidak katabnaha, wajibkan atas mereka. Kitabullahi 'alaihim. Allah telah menetapkan hukum Allah itu sebagai ketetapan bagi kalian. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu telah adalah kewajiban yang bagi kaum mukminin, yang mauquta, yang telah ditentukan waktunya. Ya. Terus asal itu al-ikhbaru bi anna al-fi'la lan-nasi 'ammatun aw 'ala ta'ifatin khassatun. Baik, yang ketiga pemberitahuan. Ikhbar bahwasanya perbuatan itu, ya, pekerjaan itu wajib bagi manusia pada umumnya. Atau bagi sebagian, atau secara khusus, atau kepada ta'ifatin khassah. Ya, atau kepada sekelompok orang secara khusus. Terus nahu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia berhaji. Siapa itu yang mampu? Ya, man istata'a ilaihi sabila. Makanya man mausul, yaitu fi mahalli apa? Jarrin, sebagai badal dari annas. Wajib bagi manusia. Ya, wajib bagi manusia. Nah, kepada Allah untuk haji ke Baitullah. Siapa itu? Manusia yang mana? Yang mampu, ya, mampu haji. Terus walal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi. Baik, dan kewajiban bagi para ayah, ya, yang wajib ditunaikan untuk maulud anak-anak si ayah ini adalah rizquhunna, memberikan rezeki, artinya memberi nafkah. Wa kiswatuhunna, dan memberikan pakaian kepada mereka bil ma'ruf, ya, dengan cara yang ma'ruf, ya. Jadi ini dikabarkan dengan huruf ala, ikhbarnya ini dengan huruf ala, ya. Walillahi 'alan nas gitu, wa 'alal maulud, ya. Terus wa 'alal warisi mislu dzalika. Dan kewajiban atas warisan, kewajiban 'alal waris bagi orang yang mewarisi itu pun sama seperti demikian. Nah, ini di ayat sebelumnya keterangannya. Terus walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqina. Nah, dan kepada wanita-wanita yang mutallaqat, yang diceraikan, ya, itu dia pun mendapatkan mata, ya, diberikan apa namanya oleh suaminya mata, ya, yang ma'ruf, yang haqqan, ya, yang hak 'alal muttaqin, yang itu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Tapi ini yang ditalak dengan talak bain kubra, ya. Terus lanjut ar-rabi'u hamlul fi'lil matlubi 'alal matlubi minhu nahu qouli ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wal ladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra wa hadzal uslubu yattabi'u taratan bima yu'akkidu at-talaba wa taratan bima yadullu 'ala 'adami at-tahattumi nahwu wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada ay yutimma ar-rida'ah. Baik. Yang keempat, hamlul fi'il al-matlub 'alal matlub minhu. Ya. Yang keempat yaitu hamlul fi'il al-mat, al-matlub al-matlub, membawa, itu membebani perbuatan yang dituntut, perbuatan yang dituntut atas orang yang dituntut, ya, dari perbuatan tersebut. Misal firman Allah, ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan para wanita, ya, ini yang dituntut nih para wanita, ya, apa perbuatan yang dituntut, yatarabbasna bi anfusihinna, menahan diri di, mereka menunggu, jangan nikah dulu kalau habis dicerai, jangan nikah dulu sampai menunggu salah satu quru, tiga quru. Quru itu ada yang mentafsirkan haid, ada yang mentafsirkan suci. Tiga kali masa haid atau tiga kali masa suci. Baik. Ini hamlul fi'lul matlub alal matlub. Ya. Perbuatan yang dituntut menahan diri. Tarabbus. Kepada yang matlub, yang dituntut, yaitu siapa? Mutallaqat. Nah, itu maksudnya. Wanita yang dicerai. Dan Allah berfirman juga, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Perhatikan. Dan orang-orang yang wafat di antara kalian dan dia meninggalkan istri-istri, ya, maka hendaknya istri-istrinya itu yatarabbasna bi anfusihinna, menahan diri untuk nikah lagi, ya, masa iddahnya ini, yaitu 4 bulan 10 hari. Nah, menahan diri itu fi'lul matlub, perbuatan yang dituntut, ya tarabbasna. Yang dituntut siapa? Azwajan. Bukan kalian yang udah meninggal, bukan, tapi istri-istrinya. Kalau suaminya meninggal, ya, maka istri-istrinya menahan diri untuk nikah lagi. Ya, 4 bulan 10 hari. Tapi nanti dikecualikan. Ya. Suaminya meninggal 1 hari menjelang kelahiran apa? Persalinan dia, lagi hamil. Maka udah enggak berlaku hukumnya. Hari ini besok ini, hari ini dia, hari ini suaminya meninggal, besok dia melahirkan. Setelah dia melahirkan dia boleh nikah. Walaupun dukhulnya itu setelah nunggu masa nifas. Ada kayak gitu gak? Ada di zaman sahabat. Ada di zaman sahabat. Kalau sekarang kita itu heboh, akan ngecap istrinya, enggak-enggak itu. Hey. Wahadal uslub, ya, dan uslub gaya bahasa ini itu mengikuti, terkadang mengikuti tarotan bima yu'akidu talab, mengikuti sesuatu yang menguatkan tuntutan. Wa tarotan, dan terkadang bima yadulu ala adami tahattum, ya, dan terkadang dengan sesuatu hal yang menunjukkan tidak adanya keharusan. Contoh, wal walidatu yurdi'na, dan para ibu itu hendaknya yurdi'na auladahunna, menyusui anak-anaknya. Haulain, 2 tahun. Kamilain, 2 tahun full. Liman arada ayyutim marradha'ah. Bagi siapa saja yang ingin menyempurnakan susuan. Ya. Baik. Harus enggak ini? Harus enggak? Artinya kalau ada ibu, seorang ibu menyusui enggak 2 tahun full, 6 bulan aja. Habis itu anaknya udah kasih makan, kasih susu formula. Dosa enggak tuh ibu? Enggak. Ya. Baik. Itu hanya menunjukkan itu ala adami tahattum, tidak ada keharusan. Baik. Nah, yang berikutnya yang kelima. Al-khamisu an yatluba bisigoti talabiyati. Talabiyati. Terus? Talabiyati. Wahia fi'lul amri awil mudhari'il maqruni billami. Nahu hafidu ala salawati wa salatil wusta. Fi'lul amri awil mudori. Terus al-maqrun bilami. Nahu hafidu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tsummal yaqdu tafassahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Baik. Yang kelima, ya, yatlubuhu bisiqati talabiyati, yaitu nas yang menuntut, ayat ini diksinya, uslubnya itu menuntut dengan sighah, dengan redaksi tuntutan, itu fil amr atau fil mudhari yang disertai dengan lam, lamul amr, ya. Hafidhu ala salawati, hafidhu hafadhu, hafidhu hafidhu, hafidhu, jagalah sholatmu dan sholat usta. Sholat usta ada yang menyatakan sholat asar. Wa kumu, lihat filamer lagi. Kumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dalam keadaan sholat dengan khusyuk. Qanitin itu taat. Banyak ini filamer ya. Baik. Kemudian yang pakai lamul amr berarti fi'il mudhari istilahnya majzum. Ya, Allah Taala berfirman, summal, ya, summal yaqdu. Kemudian, ya, summal yaqdu nafasahum, wal yubu nudurahum, wal yattawafu, wal yattawafu bil baitil atiq. Tiga tuh, yaqdu, yufu, ya tawafu, itu semua majzum dengan lamul amr, dengan lamul amr yang masuk kepada fi'il mudhari. Ya. Kemudian setelah menyembelih, yaqdu nafasahum, hendaknya mereka menghilangkan kotoran yang ada pada hewan-hewan yang dikorbankan tadi. Wal yufu nadharahum, dan hendaknya mereka menunaikan nazar mereka. Nuzurahum, wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaknya mereka tawaf di Ka'bah, baitul atiq di rumah tua, maksudnya di Ka'bah. Baik, nanti kita lanjut masih di uslub Quran dalam tolak. Subhanakallah, ini sudah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.